بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد حديث yang dihafalkan pendek banget. Masya Allah. Yang sebelah kanan semuanya menghafal. Yang di depan saya semuanya menghafal. Yang sebelah kiri yang di halaman yang lantai dua ada. Oh, ada. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz amirul mu'minin fil hadith Abu Abdillah محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار mulai bab ini dan bab-bab yang setelahnya beberapa bab setelahnya المؤلف rahimahullahu ta'ala membawakan ahadith seputar ahkamus siyam lil musafir, hukum-hukum puasa terkait dengan musafirin. Baik, pada bab ini babus shaumi fis safar wal iftar, bab berpuasa dalam safar dan berbuka puasa dalam safar. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan seorang musafir. Apakah dia berpuasa? Apakah dia boleh berbuka puasa? Terkait dengan bab ini, ikhwan fillah azzakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama dan para fuqaha. Apakah safar itu merupakan rukhsah tidak berpuasa? Bagaimana dengan para musafirin? Apakah mereka berpuasa atau tidak? Secara umum, karena fitna azakumullah, secara umum bahwasanya as-safar min rukhsus siyam. Safar itu termasuk rukhsah-rukhsah puasa, keringanan untuk musafir tidak berpuasa. Secara umum pula barakallahu fikum disebutkan ibahatul iftar lis-shaim. Dimubahkan, diperbolehkan iftar, buka puasa bagi orang yang musafir. Barakallahu fikum. Sehingga para musafirin mukhayyar, dikasih pilihan baina shaumi wal iftar fi safarih, diberi pilihan apakah dia mau berpuasa ataukah dia mau buka puasa iftar dalam safarnya. Barakallahu fikum. Hadza yajuz wa hadza yajuz. Ini umum. Apakah itu terkait dengan siam Ramadan ataukah puasa-puasa selain Ramadan? Baik puasa wajib atau puasa-puasa sunnah. Khulasanya, sekali lagi, safar itu termasuk rukhsah siam. Musafir diperbolehkan iftar. Tidak berpuasa ketika safar. Sehingga dia mukhayyar, dikasih pilihan antara saum dan iftar. Ini secara global. Adapun secara tafsil al-waqi'i, rincian dan detail secara realnya, keadaan realnya, ini bisa diklasifikasi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah as-safar la yasukku ma'ahu siyam. Safarnya tidak memberatkan dia untuk berpuasa. Dia musafir, tetapi badan dia kuat, fisiknya kuat, atau transportasinya mudah, nyaman. Artinya, ketika dia puasa dalam safarnya, sedikitpun enggak ada masyakkah, tidak ada hal yang memberatkan dia sangat. Fi hadhil halah as-siyamu afdal. Dalam kondisi seperti ini, maka berpuasa lebih afdal bagi dirinya. Yang pertama, abra'u lidzimmah. Lebih menyelesaikan tanggung jawab dia. Tuntaskan kewajiban, selesaikan kewajiban dia, enggak punya tanggungan. Enggak punya tanggungan. Barakallahu fikum. Namanya abra'u lidzimmah. Yang kedua, laisa alaihi masyaqqah kabirah. Dia tidak merasakan masyaqqah besar. Ya, hal yang memberatkan yang besar bagi dirinya. Yang ketiga, ahwatu li nafsih. Lebih ahwat, lebih hati-hati untuk dirinya. Belum tentu ketika dia iftar, dia buka puasa, mengqadha di hari-hari yang lain, ketika mengqadha punya kondisi yang lapang, punya kondisi yang nyaman, begitu. Belum tentu. Bisa jadi ketika Ramadan dia safar, dia kemudian iftar mengambil rukhsah, qadha di waktu-waktu yang lain, belum tentu ketika dia mau qadha itu memiliki kondisi yang nyaman, kondisi yang ringan, kondisi yang mudah. Bisa jadi ketika dia qadha justru banyak kesibukan, banyak perkara-perkara yang melelahkan dirinya, susah mengqadha. Intinya adalah ketika safar itu tidak membuat masyakkah berat bagi dirinya, nyaman bagi dirinya, al-afdal as-siyam. Lebih utama dia puasa saja ketika safar. Paham ya? Dia misalkan safar dari sini menuju ke Ambon sana. Jauh ya. Tapi naik pesawat. Naik pesawat dia. Dari sini menuju ke bandara travel. Ya. Sip, nyampe sejam setengah gak terlalu lama. Di bandara nunggu sebentar penerbangan. Tek, langsung. Transit Makassar atau langsung ke Ambon. Jadi gitu lama. Sampai di Ambon siang hari atau menjelang asar. Sampai di rumah jeda sebentar azan. Tidak ada masyarakat yang begitu memberatkan bagi dia. Begitu. Di sini yang dianjurkan ahsan berpuasa supaya menyelesaikan zimmah dia, tanggung jawab dia, barakallahu fikum. Meskipun boleh iftar. tapi afdaliyahnya dia berpuasa. Dipahami ya? Dia bepergian ke tanah suci. Dari sini ke Jeddah atau ke Madinah. Jauh tuh. 10 jam ya, akhi. 10 jam. Tapi itu banyak pesawat. Gak naik mobil itu, gak naik kereta, gak naik apa namanya, kapal. Pesawat. 10 jam naik pesawat. Di pesawat itu ngapa-ngapain, tidur. Aktivitas di pesawat, tidur lagi. Gak capek gitu loh. Sampai sana udah menjelang maghrib. Maka ketika gak ada masyarakat, aku boleh berpuasa. Terbang dari Jakarta atau dari Juanda, Surabaya, jam 5 sore. Mestinya sudah mau iftar, dikarenakan ke arah sana, ke iftar-iftar. Sampai lama baru iftar. Kok memberatkan, boleh dia iftar. Kalau dia gak ada masyarakat, langsung saja. Barat wajib. Al-Muhim ketika tidak ada masyarakat berat, transportasinya nyaman, safarnya nyaman, lebih afdal dia berpuasa. As-saum afdal huna. Yang kedua, keadaan yang kedua ialah barakallahu fikum, pekerjaan dia, ya, maishahnya dia, maishah yang harus safar, sopir, super bus, super truck, super travel, apalagi, pilot, masinis. Nah, dia safar, bepergian. Mau puasa, mau enggak puasa, bepergian safar. Mau Ramadan, enggak Ramadan, memang dia safar, bepergian dari pekerjaan dia. Maisha itu safar, bepergian. Terpaham insyaAllah ya? Untuk orang yang semacam ini keadaannya, al-afdal lahu as-siyam. Lebih afdal, lebih utama bagi dia berpuasa. Dikarenakan tadi, abra' li dhimmatih, lebih menyelesaikan tanggung jawab dia. Alasannya, capek Ustaz, letih Ustaz, itu letih, belum capek. Tapi ingat, ketika antum tidak berpuasa Ramadan iftar, atau wajib qadha. Kan gitu. Mengqadha di hari yang lain. Di hari yang lain sama. Kamu juga musafir, kamu juga safar. Ya capek, ya letih. Bedanya kalau Ramadan terbantukan dengan suasana Ramadan. Terbantukan dengan suasana Allah pada puasa semuanya. Menguatkan kamu untuk siam. Di luar Ramadan, orang ada yang puasa. Memberatkan qobonya kamu. Kamunya sudah sama-sama musafir. Mengqobok siam, kamu puasa, ngiler. Sebelah kirinya kamu makan soto. Sebelah kanannya, maka kirinya itu makan soto. Sebelah kanannya itu makan gorengan, itu minum kopi, minum teh, kamu punya puasa. Lebih baik pelaksanaannya dikarenakan lingkungan dan situasi yang enggak mendukung. Sehingga dikatakan dalam keadaan di atas, al-afdal lahu as-siyam. Lebih afdal berpuasa. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, puasa bagi dia ketika itu amat sangat memberatkan dia, bahkan memunculkan dharar atas dirinya. Dia musafir, ketika dia berpuasa dengan safarnya itu, merasakan masyaqqatun kabira, masyaqqah yang berat, yang besar, bahkan mungkin berujung kepada dharar fi nafsihi, membahayakan dirinya. Di sini dia harus iftar. Dia harus iftar, jangan berpuasa ketika itu. Ambil rukhsah. Jangan puasa ketika itu, nanti dikawal pada hari-hari yang lain. Contoh, di masa lalu, jihad di sabilillah. Jihadnya ketika puasa, ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Dan itu dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Menganjurkan para sahabatnya ketika keesokan hari berjumpa dengan musuh perang melawan mereka, minta jangan dia puasa supaya kau menghadapi musuh. Atau kondisi yang lain, fisiknya lemah, lemah fisiknya dia, atau mungkin safarnya panjang, lama, jauh, transportasinya enggak nyaman dan mengenakan, saya pingsan misalkan, tak sadarkan diri, dehidrasi, mendapatkan yang namanya masyaqah besar atau dharar finansi, yang semacam ini tidak boleh dia puasa, harus iftar. Dan akan disebutkan insyaAllah beberapa hadis dari ikhwan sahabat kita Muhammad SAW, laisa minal birri as-siyamu fi safar, laisa minal birri as-siyamu fi safar, pada hadis 1946 bab yang ke-36 dan akan dipakai insyaAllah ta'ala. Dia mengatakan laisa minal birri as-sawmu fi safar, bukan termasuk amal kebajikan puasa ketika safar. Ini kata para ulama ketika khafa ala nafsihi al-halak au al-mashaqqa al-shadid. Barakallahu fikum. Kalau mengkhawatirkan kebinasaan menimpa dirinya atau khawatir mendapatkan mashaqqa besar, maka tidak boleh puasa. Tidak termasuk amal kebajikan puasa ketika safar. Ya, ini bagian demikian keadaannya. Ketika itu dia harus ambil rukhsah. Dia iftar, enggak usah berpuasa. Mengganti di hari yang lain, mengqada di hari yang lain. Barakallahu fikum. Ya bahwa. Yang ke berapa? Empat. Yang keempat. Yang keempat ialah barakallahu fikum. Puasa itu ada masyaqah bagi dirinya. Tapi masyaqahnya enggak besar, enggak berat. Ya, puasa itu membuat ada masyaqah pada dirinya ketika safar. Tapi masyaqah dia tidak besar, tidak berat. Ketika masyaqah besar, khawatir binasa, ini tidak. Ya, haus, lapar, ya, merasakan sedikit kelelahan, keletihan, menahan lapar, menahan haus. Tetapi tidak sampai tingkatan boror atau halat membinasakan dirinya. Tidak sampai tingkatan masyaqah besar. Yang ini ada khilaf di kalangan ulama. Dan yang rajih adalah al-khiyar. Bayan sawm mustafar. Yang rajih dia boleh milih. In syi'ta fasum. Wa in syi'ta fa'afdir. Kalau kamu mau silakan berpuasa. Kalau kamu mau silakan berbuka puasa. Yang ini bebas. Tergantung sang pelaku masing-masing. Barakallahu fikum. Ini adalah khulasa pembahasannya. Barakallahu fikum. Yang disebutkan oleh para ulama, selebihnya akan dikaji dalam beberapa bab oleh mu'alif rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, qala haddathana Ali ibn Abdullah, هو علي ابن عبد الله المديني رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني دين سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة ابو محمد الهلالي نعم عن أبي إسحاق الشيباني معروف عن كنيهه بلياو الشيباني bukan السبيئي ada أبو إسحاق السبيئي ada أبو إسحاق الشيباني ini lain lagi ikhwan ini الشيباني قال سامع ابن أبي أوفى رضي الله عنه أبو إسحاق الشيباني pernah mendengar ابن أبي أوفى namanya Abdullah Abdullah bin Abi Awfa semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan. Kunna wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di safarin. Kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam safar. Berpergian. Faqal rajulin. Maka berkata kepada laki-laki. Inzil. Turunlah kamu. Dari kendaraan kamu. Fajdah lana. Siapkan menu buka puasa bagi kami. Itu mana fajdah lana. Siapkan menu buka puasa untuk kami. Kalau dia mengatakan, ya Rasulullah syamsu. Ya Rasulullah syams, matahari masih ada. Matahari belum terbenam, masih ada nampak mataharinya. Bisa dibaca, syamsa. Lihat mataharinya. Tengok mataharinya. Ini belum gelap, gitu, masih terang. Ada bekas cahaya matahari. Kau belum mengatakan, inzil fajdahli. Turun dari kendaraan kamu dan siapkan menu buka puasa untuk saya. Qala ya Rasulullah syams. Diulang lagi. Qala inzil fajdahli. Tiga kali mengatakan demikian. Fanazala fajadahalahu fashariba. Maka laki-laki turun. Kemudian dia menyiapkan menu untuk belum berbuka puasa. Fashariba. Dan belum minum untuk buka puasa ketika itu. Thumma rama biyadihi huna. Belum melemparkan dengan tangan beliau. Melempar dengan tangannya ke arah sana, ke arah sini. Begini, begini. Faqal, beliau mengatakan, idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Bila kamu melihat matahari telah muncul, telah datang dari arah sebelah sini, maka sungguh orang yang berpuasa telah iftar. Sekarang itu kan di kota Madinah, sekarang di kita di Indonesia Raya ini, matahari terbenam di arah mana? Di arah barat. Mana ya? Tapi di mana? Sebelah timur. Ketika matahari terbenam di arah barat, malamnya muncul sebelah mana? Suasana malam mulai dari mana? Mulai dari barat atau dari timur? Dari timur. Misalnya, kalau yang sebelah barat masih terang, dikarenakan mataharinya sedang tenggelam di ufuk barat, cahaya di atasnya masih terang, sehingga arah barat di sini itu masih terang sekali. Sementara arah timurnya sudah mulai gelap. Berulang katakan di sini, idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Kalau kamu melihat malam sudah datang di arah sebelah sini, maka as-sha'im boleh buka puasa. Patokannya bukan arah tenggelamnya matahari, terang sekali masih ya. Tapi yang sebelah timur, sudah mulai gelap. Patokannya sebelah timurnya, bukan sebelah baratnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tambahan, wa gharabati syamsu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, cukup panjang lafaznya, ikhwan, idha akbaru al-laylu min hahuna, wa adbaru al-naharu min hahuna, wa gharabati syamsu fal aftaru as-sha'im. Ketika malam datang dari sebelah sini, timur, kalau kita ya, siang telah pergi dari arah sebelah sini, barat, dan matahari telah tenggelam di ufuk barat, di ufuknya, maka orang yang berpuasa waktunya untuk iftar. Qala taba'ahu Jarir wa Abu Bakar bin Ayyash Ali Syaibani, yang memutaba'ani Jarir Abu bin Ayyash, memutaba'ah menguatkan Sufyan bin Uyainah. Ali Syaibani, Abu Ishaq Syaibani, an Ibn Abi Aufa qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dengan kata-kata kuntu, yang ini kunna sama saja, ikhwan. Barakallahu fikum, intaha. Hadis ini para fitina azakumullah sangat nampak jelas beliau safar dan berpuasa. Dan berpuasa. Beliau sama fi safarihi. Puasa dalam safarnya. Terbukti beliau iftar ketika safar dan sudah masuk waktu iftar. Kondisinya lagi puasa beliau ketika itu. Safar lagi puasa. sampai tengah waktu buka puasa, belum buka puasa. Maksudnya kan orang yang musafir boleh bagi dia berpuasa. Silakan. Kalau mau ditauji, ketika badannya kuat, fisiknya kuat, safarnya tidak melelahkan, nyaman, tidak ada masyaqah, maka afdolnya berpuasa. Seperti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah ta'jil al-iftar, menyegerakan buka puasa. Patokannya ialah ghurub syamsi, tenggelamnya matahari. Baik, itu buatan matahari masuk ke ufuk barat, begitu dia tenggelam sudah tidak kelihatan mataharinya, bleng begitu, sudah masuk maghrib dan sudah masuk waktunya buka puasa. Ketika itu langsung menyegerakan buka puasanya, meskipun kondisinya terang, masih terang, belum gelap banget. Patokannya bukan gelap, tetapi tenggelamnya matahari di ufuk barat. Difaham insyaallah ya. Itu kalau para sahabat ketika itu naik di atas kendaraannya, naik gitu, nah, masih kelihatan mataharinya. Ketika dia di bawah, maka sudah hilang dari balik ufuk, tapi cahaya masih terang. Yang menjadi patokan ghurubu syamsi, bukan zulmatul lail. Patokannya tenggelamnya matahari, bukan gelapnya malam. Paham? Itu waktunya untuk iftar, ta'jil al-iftar, barakallahu fikum. Wabah. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana musaddadun. Musaddad ibn Musarhad Abu Hasan al-Basri. Qala haddathana Yahya. Yahya bin Sa'id al-Qattan. عن هشام قال حدثني أبي هشام dari bapaknya adalah Hisham bin Urwah. Bapaknya namanya Urwah bin Zubair rahimahullah. عن Aisyah dari Aisyah semoga Allah meridainya. أن حمزة بن عمر الأسلمي قال bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan, ya Rasulullah, inni afrudu shaum. Ya Rasulullah, aku biasa puasa tiap hari. Ya, puasa, puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Puasa apa ini, Pak? Puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, tidak bakal kamu seperti ini. Saya puasa Ramadan, memang tiap hari puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, ada puasa tertentu, Senin, Kamis, dan segala macam. Yang ini tidak, puasa setiap hari. Saya meneruskan, melanjutkan, continue berpuasa. Ini puasa setiap hari. Jadi, yang berikutnya. Masih sama ikhwan. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Tunisia Dimaski. Qala akhbarna Malik. Ibn Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah. An Hisham bin Urwah an Abih. Jelas ya. An Aisyata. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, zauji Nabi SAW, istri Nabi SAW. Anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qal li Nabi SAW. Wa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, a'asumu fi safar wa kana kathira siyam. Apakah saya puasa dalam safar ya Rasulullah? Dan Hamzah ini sering berpuasa. di sana di atas hampir tiap hari. Saya puasa, puasa lagi terus begitu, sarden. Pertanyaannya, apakah saya puasa ketika safar ya Rasulullah? Dia mengatakan, faqala in syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu kepingin berkehendak, silakan berpuasa. Kalau kamu berkehendak, silakan berbuka puasa. Silakan siam, boleh. Iftar juga boleh. Ini hadis dikatakan pegangan utama. Hukum asal bagi para musafirin. Bebas memilih. Silakan puasa, silakan buka puasa. Hadis hukum asal. Selebihnya dirinci dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Seperti yang diutarakan di atas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Al-Mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini yang terakhir kita baca dijelaskan lebih rinci dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan hadis ini dari jalur Abu al-Aswad dari Urwah bin Zubair dari Abu al-Marawih dari Hamzah al-Aslami. Jadi Urwah bin Zubair di sini punya dua guru, terkadang langsung dari Aisyah semoga Allah meridainya kama fi al-kitab, terkadang dari Abu al-Marawih dari Hamzah langsung, dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik, pada lafaz Imam Muslim Hamzah al-Aslami semoga Allah meridai mengatakan, adalah syahid, dia mengatakan, ya Rasulullah, ajidu bi quwatan ala siyami fi safar. Ajidu bi quwatan ala siyami fi safar. Fahal alayya junahun. Ya Rasulullah, aku mendapati kekuatan pada diriku untuk berpuasa dalam safar. Apakah saya berdosa kalau saya berpuasa? Faqala baqa bil sabda sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah. Hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasan. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaih. Hiya rukhsatun minallah. Itu rukhsah dari Allah Jalla wa'ala. Faman akhadha biha fahasan. Imam mengambil rukhsah itu bagus. Waman ahabba ayyasuma falajunaha alaih. Namun barang siapa yang ingin berpuasa, maka tidak masalah bagi dirinya. Ya, puasa boleh tidak boleh. Dan beliau punya kekuatan di situ. Kuat puasanya. Kuat puasanya, tidak lemah. Dikasih rukhsah. Puasa boleh tidak juga diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sehingga ini menjadi pegangan para ulama. Pada asal masalah ini, musafir puasa atau tidak, yang rajih adalah takhyir bainahuma. Silakan pilih. Dikarenakan safar merupakan rukhsah siam. Silakan pilih. Mau puasa silakan, mau enggak puasa silakan. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan rincian keadaan, dirinci seperti yang dibuka di awal, menggunakan adillah yang lain. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Barakallahu fikum. Yang antum hafalkan yang terakhir ini. In syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.